إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 127 ya. Ini footnote semua yang mana sekarang? Hah? Amma idza kana qad yahkumu. Ini masih perkataan siapa? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Masih perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim ya. Nah, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Ya, tafadhal Nugraha dibaca. Lauman hakama al-qanuna ham terus ana aqtidu anna batilun fahala la athra la athra lahu la athara la athara lahu bal huwa azlun bal huwa azlun bal huwa azlun bi syar'i kama law qala ahadun ana aqtidu al-awthana wa aqtidu annaha batilun wa idza qala على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك انتهى من الكتاب وفرق بين المقرر والمثبت للشرع الله الملتزم له المصاد اليه نسيانه في المرة والواقعة التي خالفه فيها أو المرات إلى ما شاء الله تعالى إلى حد أو المرات نعم إلى حد وبين من جعل غير شرع الله مرجعا نعم. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, amma idza kana qad yahkumu fiha ba'dul afradi. Ini masih terkait tentang sebuah negeri yang berhukum dengan hukum tagut, yang mengambil hukum tagut sebagai landasan hukum di negara tersebut dan meninggalkan hukum Allah. Nah, kata Syekh, namun terkadang ba'dul afrad, beberapa person di negeri tersebut, ya, itu idza kana qad yahkumu fiha ba'dul afrad aw wujud kubriyat, ya, sebagiannya saja. Oh, ini sekarang ini negeri-negeri Islam ya, ini lagi negeri Islam, sebagiannya saja yang berhukum dengan sebagian persen saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, atau terdapat beberapa kekufuran yang qalilah, yang sedikit, fahiya bilad Islam, dia tetap negeri Islam. Semisal Saudi Arabia berhukum dengan hukum Allah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang negara mereka. Terkadang didapati beberapa kekufuran. Misalkan kalau ada beberapa kekufuran sedikit saja, atau beberapa persennya menegakkan hukum tagut, beberapa persennya, maka dia tetap disebut sebagai negeri Islam. Paham sini? Baik. Wala'allaka an taqul. Maka bisa jadi Anda mengatakan law qala man hakama al-qanuna. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, seandainya orang yang berhukum dengan qanun, undang-undang buatan manusia, kemudian dia mengatakan ana a'taqidu annahu batilun. Saya meyakini undang-undang tagut ini, undang-undang buatan Belanda, undang-undang buatan Perancis, Inggris, Amerika itu batil. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, fahada la atharalah. Ini enggak ada pengaruhnya. Bal huwa azlun nisyari. Bahkan ini adalah bentuk meninggalkan pemakzulan terhadap syariat. Kamalau qala ahadun, sebagaimana semisalnya seseorang berkata, ana abudul ausan wa ana wa a'taqidu annaha batilun. Saya menyembah berhala dan saya meyakini penyembahan terhadap berhala ini adalah batil. Nah, ini pendapatnya dari Syekh Muhammad bin Ibrahim dari kitab beliau, ya, apa kemarin kitabnya? Tahkimul Qawanin. Ya, hanya 10 halaman. Namun membuat berdebar-debar jantung bagi siapa saja yang membacanya. Ya. Mau dibilang khawarij, imam, guru, Syekh bin Baz. Berdebar-debar jantung itu. Kapan kita bacakan itu kitabnya? Tahkimul Qawanin. Harga, kapan harga? Sabtu besok harga. Hah? Hah? Nah, gimana bibit? Sabtu besok? Takut. Insyaallah. Kemudian, wa idza qadara 'alal hijrati min biladin, apabila seseorang mampu hijrah. Ya. Ala bil 'alal hijrah, mampu hijrah min biladin tuqamu fiha al-qawanin. Dari negeri yang di negeri tersebut ditegakkan hukum-hukum buatan manusia. Kalau dia mampu hijrah, wajib dzalik, maka dia wajib. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Hijrah ke Saudi, tapi ternyata bayar iqamah di Saudi setahun 200 juta. Enggak sanggup, maka enggak wajib. Nah. Intaha minal fatawa, selesai fatwa beliau ya. Kepernyataan beliau dari kitab fatwa beliau. Wa farqun bainal muqarriri wal musbiti li syar'illah. Maka perbedaan antara orang yang menetapkan, ya, yang menetapkan syariat Allah, al-multazim lahu, yang komitmen dengan syariat, al-munqad ilaihi, ya, yang tunduk kepada syariat, bi-isyanihi fil marrati, kemudian dia, ya, durhaka kepada syariat sekali saja, al-waqi'ah terhadap penyelisihan, allati khalaqahu, yang dia selisihi syariat tersebut, fiha, ya, dalam berbagai dalam hukum-hukum Allah, awil marrat, atau dengan orang yang terjatuh ke dalam kekeliruan syariat berkali-kali, illa ma syaa Allahu taala bila haddin, ya, berkali-kali sampai Allah kehendaki tanpa batas. Wa man ja'ala ghaira syar'illahi marji'an, dan perbedaan antara orang yang menjadikan selain syariat Allah sebagai bahan marji', bahan rujukan hukum. Jadi beda, kata Syekh, antara orang yang berhukum dengan hukum Allah kemudian terjatuh ke dalam beberapa kesalahan sekali atau beberapa kali, ya, dengan orang yang sama sekali tidak berhukum dengan hukum Allah kemudian, ya, ini beda. Yang dia menjadikan selain undang-undang Allah sebagai rujukan dia. Taibar kalau begitu. Kemudian, fadal, baca fikri. Hiya kutubu ra'yin. Fayuqal. Fayuqalu la hujjata fi dhalika. Awalan anna ha'ulani al-muqallidina mu'awwiluna 'ala syar'i. Mu'awwilun. Mu'awwiluna 'ala syar'i. Fa sawara lahum akhtaru. Fa aina unasu la yarawna haqima ila syar'i illa syar'a. لم يأخذوه لأنه شرعي بل لكونه ينفع الرعاية كذا وكذا في جمعهم wa mu'dhamuhu jinsuhu sa'ibun li dararati wa qawlu nabi li mu'adin ajtahi dararati fa inna nususa kafilatun bil ahkami lakin taqsuru summa jinsun minan nusus qad yafhamu hiya alqawaninu naam. Dari mana baca pikri? Wa qala aidan, dan syekh juga berkata, Syekh bin Baz ini, summa na'rifu kalimatan hahuna, maka kita mengetahui sebuah kalimat di sini, wa hiya anna ahlal qawanini alwad'iyyati yaqulun, bahwa orang-orang yang membuat hukum undang-undang positif tersebut, mereka menyatakan, ha antum, ha antum ayyuhal muntasibun ila hukmi syar'i, fi aydikum kutubun wa hiya kutubu ra'yin wa kutubu muqallidin wa nahnu nanzuru ila al-usul wa kathir min awda'ina muwafiqin lin nusus asy-syar'iyyah wa fil kutub al-fiqhiyah. Ini kata mereka, orang-orang yang membuat hukum undang-undang positif buatan manusia, mereka berkata kepada kaum Islamis, ha antum ayyul muntasibun ila al-hukmi syar'i, wahai kalian orang-orang yang menisbatkan diri kepada hukum syariat, kata para pembuat hukum buatan manusia kepada kalangan Islamis yang pro syariat, wahai kalian orang-orang yang menisbatkan diri kepada hukum syar'i, fi aydikum kutubun, ya, di tangan kalian terdapat kitab-kitab, namun kitab-kitab tersebut, kitab kutubu ra'yin, itu hanyalah kitab-kitab yang mengumpulkan pendapat-pendapat manusia, pendapat ulama maksudnya. Wa kutubu muqallidin, dan kitabnya para ahli taklid, ya, ngikutin dari salaf ke salaf ke salaf begitu. Wa nahnu nanzuru ilal usuli, sedangkan kami, ya, ini mereka ini maksudnya para, ya, orang-orang yang membuat hukum, ya, undang-undang positif, kami melihat kepada asalnya, induknya. Wa katsirun min awda'ina, dan banyak sekali dari undang-undang positif kita, kata mereka, itu muwafiqun, itu selaras linususi syar'iyah, selaras dengan ayat-ayat atau hadis-hadis, ya, syar'i. Wa fil kutubil fiqhi, dan selaras dengan buku-buku fikih. Kami membuat undang-undang perkawinan cocok tuh kan dengan undang-undang Islam. Kami membuat undang-undang ini selaras tuh, kata dia. Saya barakallahu fikum. Fa yuqal, maka dijawab, la hujjata fi dzalik, itu gak ada hujahnya untuk melegalkan perbuatan kalian membuat undang-undang. Ya. Nanti ada keterangan dari Al-Imam An-Nawawi. Ya. Walaupun undang-undang yang mereka buat itu selaras dengan syariat, mereka tetap berdosa, gak dapat pahala. Apalagi kalau nabrak syariat, ya, ternyata sesuai, itu kebetulan, bukan berdasarkan pengagungan terhadap syariat, bukan berdasarkan pengagungan terhadap syariat, tapi berdasarkan apa? Kebetulan, ya, pas-pas saja dia bikin undang-undang taugut, undang-undang taugutnya ternyata pas selaras dengan ayat ini, hadis ini, dapat pahala gak? Ijma ulama, mereka para membuat undang-undang tersebut berdosa walau selaras dengan syariat. Nanti akan datang keterangan dari Al-Imam An-Nawawi terkait hal ini. Akan dibawakan oleh Syekh Al-Fihri, ya, di tahqiq masih. Awalan, kenapa enggak ada hujah buat mereka? Anna haula'il muqallidin mu'awwilin mu'awwiluna 'ala syar'i. Mereka para pentaklid yang kan ini para pembuat undang-undang positif memandang buku-buku fikih itu buku-buku muqallid. Karena oh itu lihat bersandar kepada madhab Syafi'i, madhab Maliki, itu lihat mukhalid semua itu kata mereka. Ya, mukhalid. Nah, makanya mereka mengatakan kaum Islamis itu kaum yang terbelakang. Ya, kaum yang terdepan adalah mereka. Waalaikumsalam. Mengedepankan ro'yu. Bukankah berarti jadi kalau begitu? Nah, rumusnya begitu. Allah musta'an. Nah, mereka menyatakan orang-orang yang membuat hukum-hukum selain hukum Allah ini kepada kaum Islamis, ya, kata mereka, ya, buku-buku kalian itu buku-buku taklid. Ya, lihat kami terkadang apa yang kami buat selaras dengan syariat. Ya, maka tidak ada hujah, maka dijawab awalan yang pertama, annaha ulai muqallidin, itu mereka yang kalian sebut sebagai muqallid. Ya, kaum Islamis yang berpegang kepada ulama-ulama salaf yang mereka sebut sebagai muqallid, mereka itu mu'awinun, mereka semua menyandarkan ala syar'i, kepada syariat. Ya, lahum akhta, taruhlah mereka memiliki kekeliruan, ternyata ijtihadnya salah. Ya, ternyata ijtihadnya salah. Fa aina unnasun la yarawna hakiman illa syara'a min unasin yadkhuluna fima yarawna asya'a. Maka kesamaan mana unasun antara orang-orang yang mereka tidaklah memandang hakiman, pembuat keputusan, melainkan hanyalah syariat, dengan orang-orang yang mereka ya masuk ke dalam, memasuk apa namanya, masuk berbagai hal ke dalamnya, berpandang mereka masuk yadkhuluna fima yarawna asya'a, yaitu maksudnya ini dengan apa, gimana ini memandang ini, maka bagaimana kesamaan antara orang-orang yang tidak memandang hakim, pembuat keputusan, melainkan syariat, dengan orang-orang yang kalian itu, yang mereka masuk ke dalam hal-hal yang mereka memandang banyak hal bukan syariat. Summa ma fihi min kaunihi syar'iyan lam yakhuduhu li'annahu syar'i balikaunihi yanfa'u ri'ayah. Kemudian orang-orang yang membuat undang-undang positif ini, kemudian diantara keputusan mereka itu yang ternyata summa fihi min kaunihi, diantara undang-undang mereka ternyata syar'iyan, sesuai dengan syariat, ternyata lam yakhuduhu, mereka tidak mau mengambil li'annahu syar'i, mereka tidak mau mengambilnya karena itu sesuai dengan syariat. Lakin likaunihi yanfa'u ri'ayah. Bal, mereka tidak mau mengambil undang-undang yang mereka buat jika sesuai dengan syar'i, karena itu sesuai syar'i, bukan. Tetapi kenapa? Likaunihi yanfa'u ri'ayah. Tapi karena bermanfaat untuk rakyat umum. Itu yang jadi acuan mereka. Kalau kaum Islamis membuat hukum, acuannya ialah sesuai dengan syariat. Seperti ini. Nah, kalau mereka seperti ini sama ternyata, tetapi acuannya beda karena mereka memandang untuk kemaslahatan rakyat banyak. Yang masyarakat kita heterogen, majemuk, terdiri dari beberapa penganut agama. Hai, barakallahu fikum. Sudah? Wa kadza fi zamihim, demikian pula dengan klaim mereka. Tsumma aidan fi kutubil fuqaha. Ya, kemudian di mayoritas buku-buku fikih, ulama fikih, aksaruhu mayoritasnya, wa mu'dhamuhu, dan kebanyakannya syar'iyun, itu adalah yang selaras dengan syar'i. Innama katsirun mimma jinsuhu sa'ibun lidarurati. Dan kebanyakan jenisnya itu adalah memang boleh, kalaupun ijtihad mereka keliru, itu memang boleh karena darurat. Ya, wa liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, kepada Mu'adz, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, engkau putuskan dengan apa nanti kalau perkara, kalau kamu menjadi hakim di negeri Yaman, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah. Kalau engkau enggak dapat, dengan apa? Ya, kata Mu'adz, ashtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku, ya. Dengan pendapatku. Dengan pendapatku yang selaras dengan syariat. Fa inna nususa kafilatun bil ahkam. Maka nas-nas, ayat-ayat, hadis-hadis itulah penjamin dari hukum-hukum. Lakin taksuru ba'dul afham. Namun sebagian pemahaman kita ini ya tidak mampu menjangkaunya karena taksuru terbatas. Ya. Tsumma jinsun minan nusus qad yafhamu ba'dun nas min halfah minha al-fahm alladhi bihi usurun. Kemudian ada sebagian jenis yang dari berbagai ayat-ayat atau hadis yang terkadang dipahami oleh sebagian orang tetapi dengan pemahaman yang di situ kurang tepat, terbatas, keliru. Falahkamul wadiyah yalqamun al-kufriyah. Sedangkan hukum-hukum buatan manusia itulah undang-undang kekufuran. Ya, ini beda nih. Ya, perhatikan. Ini ada kalangan orang-orang yang kaum pro liberal misalkan. Mereka membuat undang-undang. Ternyata undang-undangnya sesuai dengan syariat. Tapi landasan mereka adalah bukan karena mengagungkan syariat, tetapi karena kepentingan orang banyak. Kemudian ada kaum muslimin yang berhukum dengan hukum Allah, mengacu kepada hukum Allah. Namun mereka berijtihad. Ternyata ijtihadnya keliru. Dan yang lebih tepat kalangan liberal yang membuat hukum selain hukum Allah dan tepat sesuai dengan Quran. Yang kaum muslimin dapat pahala atas ijtihadnya, maghfur kesalahannya, diampuni. Yang kalangan liberal walaupun sesuai dengan hukum Allah keputusannya, mereka berdosa besar, tidak ada pahalanya. Paham sini? Tayyib. Ya, kemudian fadal dibaca sini berikutnya. Ya, harga. Antori kesudbah. Fa in hakama. Kemudian masih kata beliau, ini masih perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim ya, ternyata wal qanun wa rijaluhu, dan undang-undang positif beserta rijalnya. Siapa yang maksud sini rijalnya? Pembuatnya, penyelenggaranya. La yajuz bihalin, tidak boleh sama sekali. Minal ahwal, la yajuz bihalin minal ahwal, maksudnya tidak boleh sama sekali dalam keadaan apapun. Ayahkumu bainan nas, untuk berhukum ya, berhukum di antara manusia, untuk diterapkan di antara masyarakat manusia. Li'annahum hakamu, li'annahum idha hakamu fi amrin, karena apabila mereka ya, berhukum tentang suatu perkara di tengah masyarakat ya, fasayahkumuna bima taqtadihi al-qawaninu al-wad'iyatu, maka mereka akan berhukum sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dari undang-undang positif tersebut. Al-mukhalafatu lidinillahi wa syari'i, yang menyelisihi agama Allah dan syariat Islam. Li'annahu la yusinuna siwa, karena mereka memang tidak bisa membuat keputusan hukum melainkan selain dengan apa yang mereka miliki, yaitu undang-undang positif. Tabarakallahu fikum. Ma yasduru anhum min al-ahkam allati tuwafiqul hukm asy-syar'i fa huwa innama ja'a an tariqis sudbah. Dan apa yang terjadi dari mereka berupa hukum-hukum yang ternyata selaras dengan hukum syar'i, itu hanyalah berdasarkan jalan kebetulan saja. wa an ghairi qasdil lil amri asy-syar'i, bukan karena maksud karena ingin menerapkan syariat. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di syarah Sahih Muslim wa hadis, yaitu menerangkan tentang hadis, wa qadin qada ala jahlin fahuwa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hakim yang memutuskan dengan kebodohan maka dia berada di neraka. Fa amma man laysa bi ahli al-hukmi, maka adapun orang yang tidak memiliki kelayakan untuk menerapkan hukum, yang mereka tidak punya ilmu tentang ilmu syariat syar'i, fala yahillulah, tidak halal, tidak boleh bagi dia ya untuk al-hukmu, untuk menerapkan hukum. Fa in hakama, apabila dia tetap menerapkan hukum, dia tidak punya kelayakan, fala ajrolahu, dia tidak mendapat pahala, bal huwa asimun, bahkan dia berdosa, la yunaffadu hukmuhu, ya hukumnya tidak boleh diterapkan, sawa'un wafaqal haqqa amla, apakah hukum yang dia terapkan, dia putuskan tersebut selaras dengan kebenaran atau tidak. Lianna isabatahu lil haq ittifaqiyatun, karena keselarasan dia dengan kebenaran itu hanya kebetulan saja, laisat sadiratan an aslin syar'iyyin, bukan berdasarkan ya karena landasan syar'i. Fahuwa asin, hakim yang model seperti ini bermaksiat, fi jami'ah kamihi, dalam seluruh keputusan hukum dia, sawa'un wafaqas sawab, sama saja apakah selaras dengan kebenaran selama ini keputusan dia, amla, atau tidak selaras dengan kebenaran. Wahia mardudatun, dan hukum-hukum dia itu tertolak kulluha semuanya, wala yu'dharu fi syai'in min dalik, dan tidak diudur sedikit pun dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Repi-repi baca pi. Al-Muttakhadah. Faransa, Prancis. Musammim, musammimun, muhakkim, fa'inna hadha mutakbir wa huwa aghlabu kufran min al-yahudi wan nasrani. Nah, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, al-qawanin wa al-muttakhadatu fil mahakim, ya, maka undang-undang yang dibuat, undang-undang positif yang dibuat di mahkamah, ya, di bab ini, min hadil bab, ja'aluhu mithla rasul, mereka jadikan oleh para penyembah qawanin tersebut, para hamba qawanin tersebut, seperti layaknya rasul. Apa kalau hakim itu ya, konstitusinya sudah memutuskan, nah, kalamuhu yusma' wa amruhu yu'tah la yajuz khilafuhu, ah kan begitu, ada ilzam, ini seolah-olah siapa ini, Rasulullah, kan Rasulullah kan begitu, apa makna syahadat la Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa maknanya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ah tasdiquhu fima akhbar wa imtisaluhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Ini kan ilzam. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita itu ilzam. Ngerti ilzam? Pengharusan, pengwajiban dari Allah pada kita untuk mengikuti Rasulullah. Dari sisi apa? Membenarkan apa yang beliau kabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, tidak beribadah kepada Allah melainkan apa yang beliau syariatkan. Ini ilzam. Kalau antum mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maknanya apa? Membenarkan apa yang beliau sabdakan. Yang kedua, melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah melainkan apa yang beliau syariatkan. Ini ilzam. Ketika Rasulullah SAW bersabda, kita dengar, kita taat. Sekarang ini dibuat undang-undang tauhid. Ada aktenya. Lihat, perhatikan di sini. Wal qanun, perhatikan. Al muttakhadatu fil mahakim, undang-undang positif yang dibuat di mahkamah-mahkamah min hadzal bab, di bab ini. Ja'aluhu mithla ar-rasul. Mereka jadikan seperti rasul. Tuktabu bihi as-suququ, dicatat as-suquqnya, akte keputusannya. Seolah-olah hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, seolah-olah hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah yang sahih, yang apabila Rasul memerintahkan hadisnya sahih, dicatat, dijadikan ketentuan. Nah ini juga, ini undang-undang buatan manusia, bahkan buatan orang-orang kafir, orang-orang penjajah. Allah musta'an. Dibuat jadi keputusan seolah-olah itu adalah rasul. Allah musta'an. Wa annal haqqa li fulanin wa annal haqqa li fulanatin. Kemudian memutuskan konon tersebut, undang-undang positif tersebut, haknya ini milik si fulan, hak ini milik si fulanah. Semua kekayaan yang ada di sebuah negeri, misalkan ini ada undang-undang sebuah negeri, sumber daya alam di sebuah negeri, maka itulah milik negeri, negara tersebut. Enggak peduli itu tanahnya ternyata tanah ya seseorang, person, selobot, milik negara. Loh kok gitu, ini punya kakek saya. Ini akte keputusannya, undang-undang negara kami. Setiap orang wajib menyerahkan pajaknya 10%. Loh, gak ada zakat. Ini undang-undangnya, wajib taati. Subhanallah, udah kayak rasul. Udah kayak rasul, sahih. Udah kayak rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa sikap kita terhadap rasul? Yusma' kalamuhu, yuta' amruhu. Ya, benar begitu ya. Yujtanab nahyuhu, yusaddaq akhbaruhu. Begitu sikap kita terhadap rasul. Seolah-olah ini juga demikian. Wal qanunu alladhi ja'a min Faransa, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Maka undang-undang positif yang datang dari Perancis, datang dari Inggris, dari Amerika, dari Belanda, yuj'alu misla rasulillah, itu dijadikan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani fi ilzabin nas bi ahkamihi, maksudnya dijadikan seperti rasul. Bagaimana maksudnya? Dalam mengilzam. Paham mengilzam? Mewajibkan, mengharuskan seseorang bi ahkamihi untuk menerapkan hukumnya. Subhanallah. Sahih gak seperti ini? Sahih gak? Kita ini seolah tidak berdaya ketika kita menghadapi undang-undang tauhid yang telah dibuat oleh para syaitan-syaitan. Gak berdaya kita. Subhanallah. Ya. Mana lagi tadi? Fa idza kana hadza law kana ulama'u, jika hal ini, jika hal ini hukum-hukum yang ini ternyata hukum-hukum yang di, ternyata ini yang bertentangan dengan syariat hukum Allah ini, itu berasal dari ulama saja, law kana hadza ulama, itu tetap kita salahin kan? Hah? Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim, ketika Adi bin Hatim bertanya tentang kepada Nabi tentang ayat Allah mengenai Yahudi Nasrani yang Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum arbabahum wa ahbarahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, ahli-ahli ibadah mereka, arbaban sebagai rob-rob tandingan selain Allah, kata Adi bin Hatim yang dahulu Nasrani. Laisa kadzalika ya Rasulullah, seperti itu. Mana buduha ula? Kita enggak pernah kok beribadah kepada pendeta-pendeta kami dahulu. Kata Nabi, bukankah awala, bukankah ketika pendeta-pendeta tersebut yuharrimu ma ahallallah? Ya, bukankah ketika pendeta-pendeta tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian mentaatinya? Nah, bukankah ketika pendeta-pendeta tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian mengikutinya? Nah, kata Adi bin Hatim, iya, kata Nabi SAW, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan yang diberikan kepada pendeta. Kalau kepada pendeta, kepada ulama saja enggak boleh, ya fakaifa alladzi ja'a minasyaitan wa min Amerika wa min Faransa, kata Syekh. Kalau keputusan-keputusan aja yang datang dari ulama aja enggak boleh kita taatin, gimana coba kalau keputusan ini ternyata datang dari setan, dari Amerika, dari Perancis, dari Belanda? Subhanallah. Paham enggak sini apa yang dibicarakan Syekh Muhammad bin Ibrahim? Ya. Wa idza kana min babil hukm fa huwa a'dham. Apabila ini bab hukum, maka ini lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Ma fihi hukmun illa ma ja'a bihi ar-rasul. Tidak ada hukum kecuali apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman ittakhadha muta'an ma Allah, maka barang siapa yang menjadikan sesuatu hal hukum yang ditaati selain pentaatan kepada Allah, faqad asyraka fi risalati wal uluhiyah, berarti telah dia berbuat syirik kepada Allah dalam hal risalah kerasulan dan dalam hal uluhiyah. Dalam hal risalah dan uluhiyah. Dalam hal risalah maksudnya apa? Barakallahu fik. Perhatikan ke saya. Wa hadani al-wahid minhum kufur. Satu dari keduanya ini itu adalah kekufuran. Ya. Yaitu kalau dia membawa hukum selain hukum Allah, berarti ini dia telah berbuat syirik dalam risalah. Ya. Kalau dia mentaati hukum tersebut, berarti dia telah mentaati selain Allah. Innal hukmu illa lillah. Tidak lain hukum itu kecuali milik Allah. Di khilafil mas'alati al-wahidah, berbeda dengan permasalahan pertama, yaitu ar-risalah. Fa innaha laysat misla alladhi musammimun wa muhakkim, maka dia bukanlah seperti orang yang musammim, perancang hukum Allah, muhakkim, pembuat hukum Allah. Fa inna hadha, maka yang seperti ini murtaddun, wa huwa a'dhamu kufran min al-yahudi wan nasara wan nasrani, maka dia murtad dan dia lebih jelek kekufurannya daripada Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan bangga kalau punya kerabat, kenalan jadi anggota dewan legislatif yang merancang hukum-hukum. Jangan. Nasihati mereka. Jangan membuat hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Allah musta'an. Kerjaan mereka kan bikin undang-undang terus ya. Undang-undang terus. Ada upaya untuk meminimalisir pornografi, dihalangi oleh mereka. ada upaya untuk menindak para penista agama, dihalangi oleh mereka, dibatalkan undang-undangnya. Bahkan mereka yang terdepan kalau bikin undang-undang yang selalu kontra dengan syariat. Mereka yang selalu terdepan. Anggota-anggota legislatif dari partai syaitan, yang lambangnya itu jambus. Tahu? Gak tahu? Wah, udah. Baik, barakallahu fikum. Terus, tafadhal, berikutnya. Syekh Ainur. Tahun berapa itu? 88 min al-hijrah ay qabla wafatihi bi ahad bi ahad ashara shahran bi ahad ashara shahran. Kemudian kata Syekh di sini, dari mana tadi? Wa qala dan Syekh Muhammad bin Ibrahim berkata, innal ladzi stankartuhu wastankarahu ahlu kullu muslim. Yang saya ingkari dan diingkari oleh semua muslim adalah takhsisu a'dha'i qanunin, yaitu pengkhususan para anggota-anggota pembuat undang-undang. Bijani bila ado asyariyin, di samping para anggota pembuat undang-undang syar'i. Ada pengkhususannya gitu. Ini ada tim pembuat undang-undang syar'i, ada tim pembuat undang-undang buatan manusia. Allahu musta'an. Ya. Kemudian kata Syekh, wa ta'yinul a'dha' al-qanuni ma'asyariin, diberikan dia ketentuan para anggota pembuat undang-undang yang syar'i dan yang qanunin, yang pembuat undang-undang positif buat manusia, maknahu, maknanya apa? Al-ishtiraku fil ahkam. Adanya ishtirak, ya. Adanya hukum yang dikerjakan secara berbarengan. Ya, adanya kerjasama persekutuan dalam menentukan hukum. Allati yusaddirunaha bismil masalahah, bismil musalahah, yang mereka munculkan dengan nama musalahah, perdamaian, kemaslahatan, musalahah, perdamaian. Wa tauqiha, dan mereka tanda tangani, min kibari syar'iyyin wal qanunin ma'an, dan ditandatangani oleh para pembuat undang-undang yang syar'i dan pembuat undang-undang positif buatan manusia berbarengan. Ya. Wa hadza bila syakkin yaj'alu hadza al-ahkam khadi'atan li ara'i haula'i al-qanunin. Maka ini tidak diragukan lagi, ini maknanya adalah dijadikannya hukum-hukum itu tunduk di bawah pendapat-pendapat para pembuat undang-undang manusia tersebut. Kama annaha khadi'atun li ara'i syar'iyyin, sebagaimana ia juga tunduk di bawah, ya, pendapatnya para pembuat undang-undang syar'i. Wa hadza fihi, berarti hal ini kata Syekh, taswiyatun baina syar'i al-qanun wal qawanin wal qawanini al-wadi'ah. Berarti ini menyamakan antara hukum syar'i dan hukum-hukum positif buatan manusia, dan ini membuka, ya, dijadikannya qanun al-wadi'iyah, undang-undang buatan manusia, dijadikan sebagai ketetapan hukum, dan juga sekaligus istibdal, mengganti syariat al-islamiyah yang samha, yang syariat islami sudah luas biha. Wa hadza liya'bahu imamul muslimin hafizahullah, ini mesti ditolak oleh pemimpin kaum muslimin. Wa ya'bahu kullu muslimin, mesti ditolak oleh semua kaum muslimin, kaum muslimin yang shadiqun fi islami, yang jujur dalam islamnya. Li'annahu bihukmi ghairi syariati, karena itu sama saja berhukum dengan syariat. Minan nas ma'nahu al-kufru, yang maknanya adalah kekufuran. Wal-khuruj an minal islam, dan merupakan, ya, bentuk keluar dari agama islam. Waliyadzubillah. Ini fatwa tertuang pada tanggal 22 bulan 10. Bulan 10 maksudnya bulan apa? Jangan sebut bulan Oktober. Bulan apa? Syawal. Ya. Syawal tahun 1388 Hijriah. Ya, atau sebelum 11 bulan wafatnya beliau, wafatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Berarti beliau kurang lebih wafat berapa puluh tahun lalu? 45 tahun lalu. Sekarang berapa? 1442. Berarti beliau wafat 44 tahun yang lalu, Syekh Muhammad bin Ibrahim, tahun 76 Masehi. Ya. Ketika beliau wafat, naiklah Syekh bin Baz menjadi pengganti beliau sebagai mufti Saudi Arabia. Ya, murid beliau, Syekh bin Baz itu murid beliau. Ya, sama buta juga. Terus lanjut, masih dari perkataan Syekh Muhammad bin Ibrahim. Gantian baca sini. Ya. Fadl Zaki. Istihadiyati wa مضمون شهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، أن يكون رسوله هو المتبع المحكمة ما جاء به فقط ولا جرد ولا جردت Syekh Muhammad bin Ibrahim beliau mengatakan i'tibar syai' minal qawanin, ya, sesuatu hal yang mengacu kepada undang-undang positif lil hukmi, untuk berhukum dengannya, dengan undang-undang positif tersebut, walau fi aqal qalil, walaupun pada aqal qalil ini maksudnya perkara sepele, ya, perkara yang kecil, la syakka annahu adamu ridhon bi hukmillah wa rasulih, tidak diragukan lagi ini berarti bentuk ketidakridhaan terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini tidak diragukan lagi berarti ini apa? Nisbatu hukmillahi wa rasuli ila naqas wa adamil qiyam wal bil kifayah. Berarti menisbatkan hukum Allah dan Rasulnya itu kepada kekurangan. Ya, tidak mampu untuk mencukupi dalam menyelesaikan fi halin nizah, dalam menyelesaikan an-nizah, apa namanya, persengketaan, ya, wa isal, dan juga untuk memberikan, menyerahkan al-hukuk ila arbabiha, menyerahkan hak-hak kepada pemiliknya, ya, dan juga tidak diragukan lagi ini ketika kita mengacu kepada undang-undang buatan manusia walaupun perkara sepele, ini juga berarti bentuk menjadikan apa, hukmul qawanin ila al-kamal, menjadikan hukum buatan manusia itu kepada kesempurnaan, wa kifayatin nas, mencukupi manusia fi halli masyakilihim, cukup untuk manusia untuk menyelesaikan segala macam problematika mereka. Wa i'tiqadu hadha kufrun, maka meyakini hal ini adalah kekufuran, nakilun min anil millati, yang mengeluarkan dari agama Islam. Masya Allah, gimana berat ya, barakallahu fikum. Wal amru kabirun, muhimun, perkara ini besar, penting. Laisa minal umur al-ijtihadiyah, bukan perkara ijtihadiyah, enggak ada tempat ijtihad di sini. Wa tahkimu syar'i wahdahu kull duna kulli ma siwahu, maka berhukum dengan syariat semata, ya. Duna ma kulli siwahu syakiku ibadatillahi wahdah. Jadi berhukum dengan hukum syariat itu seperti syakik. Syakik itu mesti syakik saudara, saudara kembar. Maksud saudara kandung, maksudnya apa? Berhukum dengan syariat itu bagai tidak bisa dipisah dengan beribadah kepada Allah. Sesuatu hal yang tidak bisa dipisah, ya, dengan sesuatu yang namanya apa? Beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah kepada Allah, maka dia mesti juga berhukum dengan syariat Allah. Itu seperti enggak bisa dipisah. Ya. Idmadmunu syahadatain, karena kandungan dua kalimat syahadat, ayakunallahu huwal ma'budah wahdah, yaitu kandungannya apa? Allah lah yang diibadahi semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa yakuna rasuluhu al-muttaba'a al-muhakkimah, kandungan dua kalimat syahadat, salah satunya apa? Menjadi rasul adalah yang diikuti, yang muhakkim, yang memberikan keputusan, maja'a bihi faqat, dari apa yang beliau bawa saja. Wala jurridat suyuful ijtihadi, dan pedang-pedang jihad tidaklah ditajrid, tidaklah dilepas. Pedang-pedang jihad tidaklah dilepas dari sarungnya, dihunuskan. Ya. Illa min ajil jalik, kecuali karena tujuan tersebut, agar Allah diibadahi dan agar Rasul ditaati. Ya. Wal qiyamu bihi fi'lan wa tarkan wa tahkiman 'inda niza', dan menerapkannya dalam bentuk melaksanakannya, meninggalkannya, berhukum dengannya ketika terjadi nizak, perselisihan. Melaksanakan apa yang diperintahkan, tarkan, meninggalkan apa yang dilarang, itu maksudnya. Wa tahkiman, berhukum, menjadikan Quran Sunnah sebagai hukum syar'i ketika an-nizak, ketika terjadi persengketaan. Masya Allah, panjang masih ini, ya, footnote-nya. Ajib ini. Ihsan, baca Ihsan. Islamun ismiyun atau islamusmiyun gitu. Islamun ismi maksudnya apa? Kalau bahasa kita Islam KTP. Nah, itu. Nah, terus man wujida yang kudu islamahu apa yudhannu anna man radau wajabu wajabu biha al-jibayati wa hakamu al-qawanina apa ba'da hada islamun hada illa kufra alladhi ba'da muhammad hal hada illa ila al-kufra apa kufra kufru sallallahu alaihi wasallam bihadmihi intaham min majmu'il fatawa wa syahidu annahu dzakara khamsata nawaqida al-islam ju'ila ja'ala tahkim al-qawamin khamisaha taib. Dari mana saat bacanya saat? Ya. Waqala Idun dan Syekh Muhammad bin Ibrahim juga berkata, Islamun Islamul aksari Islamun smin. Islam kebanyakan orang saat ini Islam penamaan aja Islam KTP kalau bahasa kita. Wa inna aksarul muntasibina ilai, karena mayoritas orang yang mengklaim sebagai Islam, yang menisbatkan diri sebagai Islam, piha dal waktu di zaman saat ini. Yukalulahum Islamun, yukalulahum al muslimuna isman. Mereka hanya disebut sebagai kaum muslimin KTP. Didun Nasara wal Yahud, ya, sebagai lawan pembanding dari Yahudi Nasrani aja. Man wujida minhu ma yanquduhu. Ya. Yang didapati dari mereka apa-apa yang membatalkan keislamannya, yang kudu islamahu, ya, yang membatalkan keislamannya. Ini Syekh Muhammad bin Ibrahim yang bicara seperti ini, yang wafat kalau tahun Masehi 1976. Beliau berbicara di negeri Saudi Arabia dan beliau buta. Beliau buta. Padahal di Saudi Arabia saat itu sudah orang-orangnya sudah multazim, sudah komitmen terhadap syariat. Namun beliau menyatakan ini untuk orang-orang di luar Saudi Arabia yang tidak komitmen, atau termasuk juga yang bisa jadi di Saudi Arabia yang pokoknya yang kena lah. Kebanyakan Islam KTP aja. Bahkan didapati dari mereka hal-hal yang membatalkan keislaman. Hal-hal yang membatalkan keislaman. Taibar kalau fikum. Gak pernah sholat. Nah ini udah batal Islamnya. Ya. Dalam sebagian madhab Syafi'iyah dan seluruh Hanbali. Batal Islamnya. Mau dia mengingkari apa gak mengingkari wajibnya sholat. Apalagi kalau dia mengingkari. Ya ijma' kufurnya kalau dia mengingkari wajibnya sholat. Ya. Fa innahu islamul ismi. Dia hanya Islam. KTP lahu bawala karam. Enggak ada kecintaan yang kita berikan pada dia. Enggak ada kemuliaan yang kita berikan pada dia. Enggak ada pemuliaan. Afa yudhannu anna man radau bil awsan? Apakah bisa dianggap orang yang ridho dengan berhala wa abaduha dan orang-orang yang nyembah berhala dia ridho? Wa hamuduna bahkan dia melindungi dan membela berhala tersebut. Wajib bihal jibayat dan dia mewajibkan adanya jibayat, penarikan pajak. Artinya dia mendatangkan ekonomi dari hasil penyembahan terhadap berhala. Wahakamul kawanin, kemudian dia berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Ya, apa ba'da hadha al-islamun, apakah setelah ini masih tetap bisa dianggap Islam? Hal hadha ilal kufur. Tidaklah ini, melainkan ini adalah kekufuran. Alladzibu Isa Muhammadun s.a.w. bihadmi. Yang Nabi Muhammad s.a.w. diutus untuk menghancurkan kekufuran ini. Ya. Wasyahid annahu dhaqara khamsata nawakhirah. Yang jadi poinnya di sini, beliau menjadikan lima pembatal keislaman, ja'ala tahkimal qawanin khamisah. Beliau menjadikan pembatal Islam kelima berhukum, menjadikan undang-undang sebagai hukum, sebagai pembatal kelima. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Terus baca lagi. Raymond, baca Raymond. Aina Raymond. Nah. Soalnya yang Fauzanu. Soalnya Fauzanu, hafizahullah, ila lahu hadza sa'ilun yaqulu hunaka man yansibu ila syaikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah annahu taraja'a. Annahu taraja'a an takfiri man yanfi asy-syar'iyyah. Man yunahi syari'ata. Fahal hadha sahihun? Fajaba hadha minal kadhibi wal iftira'i ala muslimina wa ala ulama'i muslimina asy-syaikhu ma taraja'ata fa'ala. Ini dibenerin dulu syubhatnya. Taraja'ata fa'ala ya tafa'alu taraja'a ya taraja'u. Taraju. Nah, ini syubhat tasrifnya benerin dulu daripada dibenerin lagi salah baca. Ntar ulang-ulang terus. Dari tadi begitu jawabannya udah dua kali saya lihat, berarti ada syubhat di tasrif ini. Syubhat keliru ya. Dalam dunia tasrif ada syubhat juga. Lanjut. Asy-syaikhu ma yataraja'a walladzi qalahu haqqun ma huwa bibatilin hatta yataraja'a anhu. Ma'khudun min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaikhu ma huwa bil insani musta'jili rahimahullahu ana khabirun bihi a'rafuhu. Karena yataroyasu wa ma yastajibu fil ujubat fil ajubati wa yadrusuha ma yasduru al fatwa ila ba'da an illa an, jangan bukan ila illa illa ba'da an niat azab. Ah, udah cukup. Ah, banyak syubhatnya nih. Di tasrifnya ini. Faidatun, kata Syekh Al-Firi ada berapa faedah di sini? Su'ila Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau pernah ditanya. Hafizahullah taala. Ya, kata penanyanya di sini, Hal sa'ilun yaqulu. Syekh ini ada orang yang bertanya, dia berkata, hunaka man yansibu ila Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala. Ada orang yang menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim annahu taraja'a an takfiri man yunahi syari'ata. Ya, bahwa beliau telah rujuk, bertobat maksudnya, dari mengkafirkan orang yang mengeluarkan syariat dari acuan hukum. Yunahi maksudnya mengeluarkan, menyingkirkan. Ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim kan mengkafirkan orang yang menyingkirkan syariat dan sebagai landasan hukum. Dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ada yang bilang Syekh Muhammad bin Ibrahim sudah tobat dari ngafirin orang yang menyingkirkan syariat sebagai landasan hukum. Ya. Fahal hadza sahihun, apakah ini benar? Fa ajaba, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza min al-kadzibi wal iftira'i 'alal muslimin. Ini adalah di antara bentuk kedustaan. Bentuk ya, mengada-ngada atas kaum muslimin dan ulama kaum muslimin. Syekh ma taraja'ah, Syekh Muhammad bin Ibrahim, kata Syekh Fauzan, beliau enggak rujuk. Ya. Wa syekh ma huwa bil insani al musta'jil. Syekh bukanlah orang yang terburu-buru ngasih fatwa. Rahimahullah taala, ana khabirun bihi. Saya sangat tahu beliau, kata Syekh Fauzan. Mana kelewat? Mana ya? Oh iya ya. Ma huwa wal kelewat, saya baca yang bawah ya. Syekh Mataraja walladhi qalahu haqqun, apa yang beliau katakan itu benar. Ma huwa bibatilin hatta yataraja'a anhu, bukanlah kebatilan sampai-sampai mesti harus rujuk. Ma'khudhun min kitabillah wa sunnati rasulillah, fatwa beliau itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa syekh ma huwa bil insan al-musta'jil, syekh bukanlah orang yang terburu-buru dalam masih fatwa, rahimahullah ta'ala. Ana khabirun bihi, saya kenal baik dengan beliau. Ya, karena Syekh Shalih Al-Fauzan adalah di antara murid dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya, di antara murid dari Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan ana khabirun bihi. Khabir, saya sangat-sangat tahu beliau. Saya sangat tahu persis beliau, kalau bahasa kita begitu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, saya tahu persis beliau, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau bukan orang yang cemburu dalam fatwa. Beliau ulangi, a'rifuhu, saya kenal beliau. Kana yatarayyas. Beliau orangnya itu yatarayyas, pelan-pelan. Artinya enggak buru-buru. Wa man yasta'jilu fil ajwibah, tidak buru-buru ingin menjawab. Ya drusuha, beliau mempelajari pertanyaan dulu. Ya. Ma yasduru al fatwa, tidaklah muncul fatwa beliau illa ba'da yatasabbata, melainkan setelah beliau cross check terlebih dahulu. Enggak langsung jawab. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ini juga dipersaksikan oleh murid beliau yang lainnya. Sebisa Syekh bin Baz dan para ulama. Ulama-ulama yang ada sekarang. Itulah guru-guru dari ulama-ulama kita saat ini. Ya. Wa qala sa'il. Belum ini ya? Belum. Suwidi. Takfiri man kafarahu Allah wa rasuluh. Nah, terus wa in kadzabu alaina fa hisabuhum 'ala Allah intaha min syarhi dalail fi hukmi muwalati ahli isyraqi lil fawzan. Wah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan punya buku nih, saya baru tahu ini. Syarhu dalail fi hukmi muwalati ahli isyraq. Cari nih di PDF bukunya. Ya. Boleh ini kita bacakan ini. Nah, antum mau baca tahkim al-qawanin katanya takut. Nah, padahal 10 halaman. Ya, enggak berani ya? Berani enggak? Si Repi tawa lagi. Berani enggak? Allah Ustaz. Ainur, berani enggak Ainur? Bang Ainur, hah? Oh, masyaallah. Tambang bener deh. Berani. Luar biasa. Ya. Mana lagi kata beliau? Kata penanya lagi kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Mana sih tadi? Qala sa'il yaqulu fi tatimati su'alihi, Syekh, ini orang yang nanya pertanyaannya lengkapnya begini Syekh. Ada orang yang menisbatkan rujuknya dari mengkafirkan orang yang menyingkirkan syariat sebagai acuan hukum itu, mereka menisbatkannya kepada ila majlisikum, kepada Anda wahai Syekh. Benar enggak Anda enggak mengkafirkan orang yang menyingkirkan syariat sebagai undang-undang? Kata Syekh, nabra ila Allah min dzalik. Kita berlepas diri kepada Allah dari hal ini. Nahluna na nataraja. Ya, kami tidak pernah rujuk antakfiri man kafarahullah rasuluh. Ya, kami tidak pernah rujuk dari mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini berkali-kali juga Syekh Fauzan ditanya tentang Syekh, katanya ada rujuk mengkafirkan ubadul kubur yang jahil. Na'udzubillah, kata Syekh, dosa besar rujuk dari mengkafirkan orang yang menyembah berhala. Wah. Emang orang-orang itu sering jualan ulama kibar ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim lah dibilang rujuk ya. Syekh Fauzan dibilang rujuk. Ini ya, kita aja yang bukan orang Saudi tahu ya, kita nonton fatwa Syekh di YouTube. Ya, kita dapat itu bukan cuma belasan ya, wah. Puluhan, kalau kita hitung bisa ratusan itu yang kita dapat di YouTube. Yang kita dapat di buku. Buku-buku Syekh yang pernah kita baca. Yang kita, pernah kita bacakan. Yang pernah kita baca dan belum pernah kita bacakan. Itu lebih dari 100 atau Syekh. Misal takfir seperti ini. Kok bisa dibilang Syekh rujuk gitu. Allah musta'an. Nah, ini kedustaan ya. In ya, wa in kadzabu alaina, kalau mereka berdusta atas nama kami, fa hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka diserahkan pada Allah. Ini selesai dari kitab Syarhud Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyraq. Nah, ini boleh dicari kitabnya ini. Saya pun baru tahu ini ada kitabnya Syekh Shalih Fauzan, judulnya ini. Nah, nanti searching di PDF ya, di Google kali ada PDF-nya. Kalau kita tanya ke toko buku, kalau enggak ada ya kita cetak. Ya, kita bacakan. Ah, insyaallah. Sepertinya seru ini buku ini, ya. Saya sendiri baru tahu ini. Selesai ya. Sekarang balik lagi ke atas berarti. Wa qala wa dhahiru ahwalid dual. Itu ya. Ustaz Abdurrahman, tafadhal. Ya, wa zahiru ahwalid dual wa qala. Wa qala zahiru ahwalid dual al-yawma illa al-qalil. Zahiru ahwalih illa al-qalil. Dia bukan belum. Ya. Bukan bukan mujab ya. Terus illa al-qalil zahiru ahwalih al-hukmu billahi azza wa jalla. واستقلال الحكم بغير ما أنزل الله، لكن الجزم بذلك محل نظر إذا كان يدعي أنه لا يجيز ذلك، وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم، وأن تحريم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف، فهذا محل نظر. الله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الأصل التفصيل، الأصل التفصيل، هذا هو الأصل، وإلا يظهر من حاله أنهم يستحلون الحكم بغير ما أنزل الله، هذا هو الذي يظهر من حاله، لكن الحكم عليهم بأنهم وقعوا في كفر هو أكبر محل نظر، وإلا ظاهر حالهم استقلاله، ظاهر حالهم وتصرفاتهم معطوف مسيح كحالهم كان مضاف من ظاهر، ظاهر حالهم وتصرفاتهم أنهم يرونه أولى أو أنه ألزم أو ما أشبه ذلك، أو يتألفون بالناس بزعمهم أو غير ذلك، يتألفون به bukan bin nas, bihi an nas. Aw yata'allaquna bihi an-nas bi zamir aw ghayr dhalika min al-ashyai bal yadhhabu min halihim wa liyadhu billahi al-kufr al-akbar hadha alladhi yadhhabu min halihim lakin idha lam yusarrihu bi dhalika wujiba at-tawaqquf wajaba wajaba at-tawaqquf qad yakunu al-hawa wa mura'atu wa mura'atu wa mura'atu umurihim fi siyasatihim da'atuhum ilayhi izamihim nasrullah al-afiyah. Nah, kata Syekh bin Baz, ini balik lagi ya, setelah dua pertemuan kita bahas footnote, ya, footnote yang mendebar-debarkan jiwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, masya. Ya, kata Syekh bin Baz di sini, zahiru ahwali duwali al-yawma ila al-qalil zahiru ahwalihim al-kufru billah. Al-istihlalu al-istihlalul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Kita menghukumi secara zahir ini. Kata Syekh bin Baz, yang nampak dari keadaan negeri-negeri hari ini, negeri-negeri yang muslim kecuali sedikit sebenarnya Saudi Arabia, Brunei Darussalam yang mereka betul-betul berhukum dengan syariat Islam. Mayoritas di kebanyakannya negeri-negeri yang muslim ini zahiru ahwalihim al-kufru billah. Zahirnya negeri mereka itu kufur kepada Allah. Istihlalul hukum. Yang nampak apa? Mereka menghalalkan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang nampak begitu. Ya, enggak ada itu upaya perubahan kembali kepada kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Ya. Enggak ada. Yang ada enak banget terus-terusan langgeng dengan hukum ya, Belanda, hukum Prancis, ya, hukum Amerika dan semua hukum-hukum taugut yang lainnya. Allahul musta'an. Lakin al-jazma bidzalika mahalun nadhari. Ya, namun menjazm memastikan bahwa mereka itu betul-betul menghalalkan apa yang hukum-hukum yang mereka terapkan tadi, menghalalkan hukum taugut. Ya. Itu mahalun nadhar, membutuhkan penelitian kembali. Ya. Idza kana yadda'i, apabila mereka mengklaim annahu la yujizu dzalik. Mereka mengklaim oh enggak boleh, mereka enggak membolehkan berhukum dengan hukum selain hukum taubat, berhukum dengan hukum taubat. Ya, kalau mereka ya, apa namanya? Mengklaim oh enggak kok kami ini karena ya asada politik aja. Ya udah mahalun nadhar. Jangan dikafirkan negeri tersebut. Paham enggak sini? Apabila mereka mengatakan, tapi ini kan kami menganggap hukum yang kami terapkan itu batil, yang betul adalah hukum Allah. Wa annahu yara annal hukma bisyariati lazimun. Dan dia berpendapat berhukum dengan syariat itulah yang mesti, yang harus. Wa anna tahkim al-qawanin batilun, dan dia beranggapan berhukum dengan undang-undang positif buatan manusia adalah kebatilan. Lakinnahu ya namun hamalahu ya ala hadza, namun yang membawa dia kepada perbuatan ini, perbuatan berhukum dengan undang-undang taghut, kaita wa kaita. Kaita wa kaita itu kada wa kada. Ya karena memang begitu, begini begitu. Ya karena urusan politik ya, urusan yang lainnya. Hadza mahalun nadhar, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ya. Wal aslu at-tafsilu, namun hukum asalnya kata Syekh at-tafsilu, at-tafsilu sini bukan na'at, bukan sifat, tapi khobar ya. Khobar dari muqtada al-aslu. Maka hukum asalnya dalam menentukan sebuah negeri tersebut kufur atau tidak mesti ada perincian. Hadza wa al-aslu. Wa illa, kalau tidak dirinci ya. Yadhharu min halihim annahum yastahiluna al-hukma bi ghairi ma anzalallah. Yang nampak dari kondisi mereka para taghut-taghut kecil yang berhukum dengan selain hukum Allah ya. Yang nampak mereka itu menghalalkan hukum dengan selain hukum Allah, menjadi taghut besar. Hadza wa alladhi yadhharu min halihim. Inilah yang nampak dari kondisi mereka saat ini. Lakin al-hukma alaihim bi annahum waqa'u fi kufrin wa akhbaru mahallun nadharin. Namun memastikan bahwasanya mereka itu terjatuh ke dalam kekufuran akbar, ini butuh penelitian lagi, besar penelitiannya. Wa ila, karena kalau tidak demikian, zahiru halihim istihlaluhu. Yang nampak dari kondisi mereka adalah apa? Menghalalkan, kan begitu? Ya. Yang nampak. Kalau mereka mengklaim kami ini terpaksa, ya, nampaknya demikian, ya udah. Ya. Terus gimana kalau mereka enggak bilang kami terpaksa? Ya, kami enggak terpaksa, ya kata para ulama, dibawa kepada seperti itu. Kecuali kalau udah mereka menyatakan terang-terangan memusuhi syariat. Mengancam akan memerangi siapa saja yang mau merubah ya, hukum mereka. Sebagaimana keterangan Syekh Ibn Baz pekan lalu. Ingat, yang mereka mengatakan siapa yang mau merubah hukum kami, perang sama kami. Kalau ada yang menyatakan demikian, siapa yang mau ganti undang-undang kami, kami gebuk. Ini harga final, harga mati. Kami gebuk. Allah musta'an. Bahaya besar seperti ini. Ya, itu di pelajaran pekan lalu itu ya. Meroja lagi. Ngeri-ngeri dah itu merojanya. Zahiru halihim wa tasarrufatihim, maka yang nampak dari keadaan mereka, tindakan-tindakan mereka, annahum yarawnahu aula. Mereka berpendapat bahwasanya hukum tagut yang mereka gunakan selama ini itulah aula. Yang lebih utama daripada hukum Allah. Zahirnya kan begitu. Enggak boleh sangka baik. Bahkan kata Syekh Ibn Baz, sangkaan kita terhadap orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sangkaan apa? Sangkaan baik apa buruk? Buruk. Lihat halaman berapa itu? Merojah lagi. Lihat halaman berapa? Hah. Lihat halaman 125. Ya, halaman 125. Ya, ketika Syekh Ibn Baz ditanya hadza dzan fihim ahsanallahu ilaihi. Ya. Apakah dzan kepada mereka dzan kekufuran wahai Syekh? Ya, kata Syekh Ibn Baz, ma fihi syak, tidak ada ragu lagi. Adzan fihim hadza. Dugaan yang kita berikan kepada mereka adalah seperti ini, dugaan kekufuran. Lakin al-hukm bi ghairi dzan. Nah. Adzan fihim asyarru wal kufur. Dugaan mereka itu justru kita menduga kepada mereka bukan sangka baik, sangka buruk. Bukan cuma sangka buruk, sangka kufur. Kita duga mereka bukan cuma sangka buruk, tapi sangka kufur. Namun kata Syekh Ibn Baz, lakin yatawarra al-insan an qawlihi kafir. Namun seseorang mesti hati-hati dari mengatakan kafir, kafir, kafir. Tapi kita tetap menduga mereka itu dengan dugaan buruk, bukan cuma dugaan buruk, dugaan kufur. Kata Syekh Ibn Baz, dugaan kufur. Jadi keliru kalau ada pemimpin yang berhukum dengan senukum Allah, sangka baik ya akhi. Siapa yang memimpin seperti ini? Ibarah-ibarah salaf yang para salaf tersebut memiliki penguasa yang penguasa berhukum dengan hukum Allah dibawa kepada sekarang. Yang penguasanya membenci hukum Allah. Ini pangkalnya. Ya, ini pangkalnya. Jadi ibarah-ibarah salaf yang wajibnya dengar taat itu pada pemimpin-pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah. Makanya sebagian tabi'in bahkan sahabat ya, mereka menjaga diri dari Hajjaj. Kenapa? Karena Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Wah, dia zalim ya. Maka dengan kezalimannya dia dikafirkan juga oleh para salaf, sebagian salaf, misalnya Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri. Ya, dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Hajjaj itu enggak beriman pada Allah. Yu'minu bi tagut, dia beriman pada tagut. Hajjaj mati, banyak ulama yang bersyukur. Telah mati tagut, telah mati tagut. Nah. Taib. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi pernah mengingatkan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh ini tambeng dinasihatin Syekh Muqbil untuk berhukum dengan hukum Allah, enggak mau terus. Alasannya ini itulah. Kata Syekh Muqbil bin Hadi, ya Ali, saya enggak ngarepin kamu menolong Islam, jauhlah jauh. Saya ngarepin kamu masuk Islam. Kata Syekh Muqbil, saya ngarepin kamu apa? Masuk Islam. Saya enggak ngarepin kamu menolong Islam, jauh. udah saya ngarepin kamu masuk Islam aja. Paham sini maknanya? Takdir dari saya mukmin luar biasa ya. Halus. Hai barakallahu fiik. Ya, makanya saya mukmin ya, sedikit tegas. Makanya beliau mengkafirkan presiden kita bahkan Gus Dur dikafirkan oleh beliau. Sehingga laskar jihad bergerak. Walau ya, walau pemimpin di negerinya, di negeri Indonesia, tidak memerintahkan jihad. Kan di buku-buku salaf apa? Jihad bersama pemimpin. Pemimpinnya enggak jihad, jihad. Kenapa? Pemimpinnya kufur. Pemimpinnya apa? Kufur. Itu juga yang di yakini oleh para ulama saat itu. Saat itu ya, Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhuli, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhuli, ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang lainnya. Nah, kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa au annahu alzamu. Nah, yang nampak dari tindakan dan ya, kelakuan mereka itu apa? Bahwa mereka berpendapat hukum selain Allah itu alzam. Pertama mereka menyatakan aula yang nampak lebih utama. Berikutnya alzam lebih wajib, ya enggak? Ya enggak? Lebih wajib enggak? Ada orang kaya, ya. Ada orang kaya, dia enggak mau bayar zakat dia, dia enggak mau bayar pajak dia, dia mau bayar zakat. Pasti ya, wah, bayar pajak lebih apa? Wajib. Hada alzam kata mereka. Memang begitu. Orang kaya mau bayar pajak apa enggak, enggak peduli sama mereka itu. Ya, sakarpmu katanya. Mau zakat ke mau enggak ke? Al-muhim sini pajak 10% semua pajak industri, pajak antum sampai makan di mana itu makannya itu 90 ribu, tiba-tiba 99 ribu, mahal kali, ini kan murah 90 ribu pajak semua pajak. Kalau antum lagi traktir orang makan 900 ribu, berarti pajaknya 90 ribu. Ya ilah ilah. Baru satu pengunjung. Pajak terbesar, utang banyak, gak berkah makanya. Pajak banyak. Makanya tuh rokok di piara, gak mau ditutup. Kenapa? Pajaknya besar, kan begitu. Semua pajak-pajak-pajak pabrik ini baru datang nih orang investor belum juga bikin perusahaan udah kena pajak dia. Belum bikin perusahaan udah kena pajak. Apalagi ketika produksi udah jalan habis sudah. Nah, itu perusahaannya Pak Edi itu. Nah, perusahaannya Pak Edi itu bayar pajaknya itu aja triliunan sampai nyogok si Gayus. Tambunan. Ini gak ada. Bayar pajaknya di triliunan itu baru satu perusahaan. Pajak banyak. Gak kaya-kaya. Utang terus. Ini karena gak berkah. Ya, berhukum dengan selain hukum Allah. Walau amana ahlu qura wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Gak turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Bal yata'allafuna bihin nasa. Bahkan mereka itu menyatukan manusia dengan hukum selain hukum Allah tadi. Artinya agar manusia itu bersatu, menyatukan manusia bersatu dengan hukum selain hukum Allah tadi. Ya. Sama ini yang dilakukan oleh para senior-senior negeri ini. Ketika dipaparkan undang-undang Islam 7 kata dalam piagam Jakarta, deret-deret, dihadaf-dihadaf, ada mahdub, ada mahdub, ditanya sama penggawa-penggawa Islam, kepada siapa tuh namanya lah itu, si pulan itu, lima ada hadaf tak, kenapa kamu hapus? kata mereka, kita kan mau menyatukan orang-orang semuanya. Kalau 7 poin ini ada, nanti yang sono minta merdeka. Yang sono minta merdeka. Harusnya apa? Peduli amat. Merdeka-merdeka sono. Mereka kan kecil. Kita udah bersatu, nanti kita serang dia. Ya kan begitu? Kita mau serang. Masuk Islam enggak? Enggak mau. Serbu. Masuk Islam enggak? Enggak mau. Betis ya? Enggak mau juga. Serbu. Begitu. Kan begitu. Antum jangan taunya bangga-banggain dia ta'adud aja. Sama bangga-banggain, oh dia pernah muji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti ada Aidit muji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antum mau puji Aidit juga. Jangan mengacu kepada satu dua orang. Ini memang rajul ini bermasalah ya, muskil ini. Hati-hati ya tuh. Banyak penyimpangan dia terhadap syariat yang ngeri. Tayyib, lihat kata Syekh bin Baz. Ya. Atau dia ingin menyatukan manusia dengan berhukum dengan selain hukum Allah, bizamim, sangkaan dia. Kalau berhukum dengan selain hukum Allah dapat menyatukan manusia, sangkaan dia. Ya. Lihat lagi kata Syekh bin Baz. Ya. Awiru dalik min al-asya atau yang lainnya dari tujuannya alladhi yadhhar min halihim wal yadu billah al-kufru akbar. Maka yang nampak dari mereka adalah waliyadu billah, mereka adalah kufur akbar, murtad. Hadza alladhi yadhharu min halihim. Ini yang nampak dari keadaan mereka. Lakin idalam yusarrihu bidzalika, namun jika mereka tidak mentasrih menjelaskan secara gamblang hal tersebut, bahwasanya mereka menyatakan hukum selain hukum Allah ini lebih utama, lebih wajib, maka wajib kita tawakuf. Tidak memberikan keislaman kepada mereka, tidak memberikan vonis kufur kepada mereka. Tawakuf sudah. Qad yakunul hawa wa muratu umurihim fi siyasatihim. Ya. Tawakuf di sini mungkin maknanya tidak mengkafirkan. Masih dibawa kepada ihtimal dia ya beranggapan hukum Allah yang lebih utama. Kalau mereka tidak mentasrih. Ya. Namun terkadang hawa nafsu dan muratu umurihim, pandangan-pandangan untuk kepentingan mereka, fisiasatihim dalam politik mereka, da'athum ilaih, itu yang membuat mereka, mengajak mereka untuk melakukan demikian, bizamihim nas'allahu alafiyah. Menurut sangka mereka, nas'allahu alafiyah. Lihat itu di footnote, ada footnote nomor 2 ya. Nah, padahal dibaca sini. Niko, Niko. Mana Niko? Ya, baca Niko. Wa qala fi as'ilatil ja' as'ilah al-jami' al-kabir. Langsung aja. Wa qulu daulatin. Ani i'tiqadin. Kufran akbaro. Waridatun uzma. Wa zahiru hali. Ya, Syekh bin Baz berkata di As'ilah al-Jami' al-Kabir, faqulu daulatin tantasibu lil Islam. Setiap negara yang menisbatkan diri kepada Islam, summa tatasahalu, kemudian menganggap enteng fi hadzal amri, terkait perkara ini. Perkara apa? Berhukum dengan hukum Allah. Menganggap enteng, menganggap enteng apa? Berhukum dengan selain hukum Allah. Faqad atat amran 'aziman, berarti negara tersebut telah mendatangkan suatu hal yang besar, yang mungkar. Kemungkaran yang besar. Kata Syekh bin Bas lagi, wa idza kana tasahuluha 'an i'tiqadil jawazi, apabila sikap menyepelekan dia tersebut yang berhukum dengan selain hukum Allah tadi itu berdasar berasal dari keyakinan boleh gitu. Keyakinan boleh saja kok berhukum dengan selain hukum Allah. Wa annahu la yajuzu 'alaiha tahkimus syariatillah, dan dari anggapan tidak boleh berhukum dengan syariat Allah. Ada yang berbau-bau syariat, wah ini khilafah, pro khilafah, Hizbut Tahrir, HTI, tangkap, ya, kadrun, pindah sono ke Arab katanya. Kalau ada yang begitu, ya, kenapa dia nggak mau berhukum dengan hukum Allah? Ya? Karena kenapa dia berhukum dengan hukum Allah? Karena dianggap boleh. Atau karena dianggap berhukum dengan selain hukum Allah itu ya, membahayakan negeri, kata mereka. Ya, atau tidak wajib berhukum dengan selain hukum Allah. Atau la yajibu alaiha tahkimu syariatillah, atau beranggapan tidak wajib berhukum dengan syariat Allah. Kata Syekh bin Bas, fahadihi daulatun kafiratun kufran akbaro, maka negeri tersebut adalah negeri kufur, kufur akbar. Idza taqadat annahu la yulzimuha, jika negeri tersebut meyakini la yulzimuha al-hukmu bi syariatillah, tidak meyakini wajibnya berhukum dengan hukum syar'i, wa annahu yajuzu laha al-hukmu bi hadhihi al-qawanin, dan negeri tersebut beranggapan ya, negeri tersebut apa namanya, annahu yajuzu laha al-hukmu, boleh saja berhukum dengan hukum al-qawanin, undang-undang positif buatan manusia. Hada kufrun akbar wa riddatun uzma, ini adalah kufur akbar dan kemurtatan yang uzma. Uzma itu muannas dari a'zam, dan kemurtatan yang paling besar. Wa dhahiru hali katsirin min hadhihi ad-duwali, dan yang nampak dari mayoritas negeri-negeri Islam seperti ini, ar-ridha bihadha, ridho dengan hukum selain hukum Allah. Wa annahu jaizun laha, dan beranggapan bahwasanya boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah. Hadza dhahiru ahwalihim wa amalihim, ini yang nampak dari zahir dan amal mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, Pak Yanto, fadhol. Nadhari. Ma'rifah. Nah, Qala Sa'il, berkata seorang penanya kepada Syekh bin Baz, hal yakunu kal hukamil fasaqati faqat, apakah pemimpin-pemimpin negeri muslim tersebut itu seperti para pemimpin yang fasik, fasaqah, pemimpin-pemimpin fasik faqat saja, am yakunu hada min kufri zahir, ya, atau itu merupakan kekufuran yang zahirnya. Pak Ajaba, maka Syekh bin Bas menjawab, hadzal syakki, ini enggak diragukan lagi. Al fisqu wal kufrul asghar, yang nampak dari pemimpin-pemimpin tersebut adalah kefasikan, kekufuran asghar. Ya, hadzal syakki, ini enggak diragukan lagi. Ya. Wa innamal kalamu fi hal kafaru kufran akbar. Nah, kalam pembahasan mengenai apakah pemimpin-pemimpin tersebut kufur dengan kufur akbar, murtad, apakah mereka murtad atau tidak, hadza mahalun nazar, ini butuh penelitian lagi. Idza lam yusarrihu, apabila mereka para pemimpin-pemimpin tersebut, penguasa tersebut tidak menjelaskan secara gamblang bi annahu jaizun, bahwasanya boleh berhukum dengan selain hukum Allah, fa inna amalahum yaqtadi dzalik, maka amal mereka menuntut hal tersebut. Ya, namun amal mereka, perbuatan mereka bukan menuntut, menunjukkan hal tersebut. Menunjukkan apa? Boleh. Ya, ridho nasallahu alafiyah. Wal aslu luzumul asli. Namun hukum asalnya adalah ya kita tetap melazimi komitmen terhadap hukum asal. Hukum asalnya apa? Terhadap pemimpin-pemimpin yang berhukum dengan syariat Allah. Hah? Tidak dikafirkan hingga mereka menyatakan apa? Ah, secara shorohah bahwasanya mereka membolehkan, menghalalkan, ya, atau membenci hukum Allah atau menyatakan hukum Allah tidak wajib. Itu hukum asalnya. Wa alla yukaffaru ila ba'da hadhi ba'da al-ma'rifati. Mereka tidak dikafirkan kecuali setelah ma'rifat ini kita tahu mereka betul-betul menghalalkan, membolehkan atau menganggap sama saja berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, atau mereka berpendapat tidak wajib berhukum dengan hukum Allah. Bi annahum istajazu, yaitu mereka membolehkannya. Aw istahalluhu, atau mereka menghalalkannya. Ya. Lanjut lagi Pak Yanto. Amrun. Nah. Qala sa'il, berkata penanya, lihat di footnote. As-sa'il huna asy-syekhu huwa asy-syekhu Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallah. Oh, penanya ini bukan orang sembarangan ini. Yang bertanya kepada Syekh bin Baz adalah murid beliau, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ulama kibar. Ya. Muridnya Syekh bin Baz ya kibar semua. Syekh Saimin gitu ya. Syarjihi cuma Syekh bin Baz. Nah, Allah musta'an itu murid-murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Yang bertanya adalah Syekh ya, Abdul Aziz Ar-Rajihi. Wahai Syekh, semoga Allah memaafkan Anda. Qarainul ahwali amma takfi. Amma takfi, jangan amma tapi amma takfi. A-nya itu hamzahnya istifham, ma-nya ma nafiyah. Wahai Syekh, semoga Allah memaafkan Anda. Qara'in, jamak dari qarinah. Apakah indikasi-indikasi ala ahwal kondisi mereka saat ini, keadaan-keadaan tersebut yang menunjukkan mereka kufur, mereka ridho, mereka menganggap hukum Allah itu, hukum selain Allah itu aula alzam. Amma takfi, enggak cukup untuk mengkafirkan mereka. Kata Syekh bin Baz, qara'inul ahwal yang tadi annahum yastajizuna. Memang indikasi-indikasinya, keadaannya memang menunjukkan mereka itu membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Lakin al-hukma biridati amrun wara adzalik. Namun menghukumi murtadnya mereka itu perkara lain lagi, di balik itu lain lagi. Ya. Nah. Terus Faris, belum baca Faris ya? Baca Faris. Tayyibun. Musirun ya. Atau musiru nanti mudah diidofahkan ke Allah. Ya, terus antulzimahu wa antuqatilahu lahu dzalika hatta yaltazima bi hadza syai'un law kana hunaka quwwat qatalnaka. Qatalnaka. Dan kalau syekhu Taqiyuddin. Ijma'a maf'ul dari dzakara. Ijma'a ahli ilmi ala hadza. Idza wujida dawlatun la tahkumu asy-syari'ata. La tuhaqqimu asy-syari'ata. La tuhaqqimu asy-syari'ata aw la tamna'u al-khamra aw la tamna'u al-riba aw la tamna'u kadza aw la tamna'u kadza wajaba 'ala dawlati al-islamiyyati an tulzimahu bi hadza syai'i wa an tuqatilahu idza asara. Nah, ya. Kemudian penanya berkata lagi. Tadi penanya siapa? Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Tayyib, kata Syekh Abdul Aziz. Baik. Masalah tentang ukhrah. Nah, ini pertanyaan lainnya. Idza lam nahkum 'alaihim bil kufri. Kalau memang kita tidak menghukumi, memvonis mereka dengan kekufuran, ala yajuzu an na'tabira anna hadha min al-kufri alladhi yura illa an tara kufran. Taib Syekh, ada pertanyaan lagi. Jika kita memang tidak memvonis pemimpin-pemimpin tersebut dengan kekufuran, ya, ala yajuz, apakah tidak boleh an na'tabir, kita menganggap anna hadha, bahwa perbuatan mereka ini min al-kufri, perbuatan mereka ini yang berhukum dengan selain hukum Allah ini, itu merupakan sebagai bentuk kekufuran. Alladhi yura, yang dilihat, maksudnya bukan yang dilihat, yang dikandung, yang terkandung dalam hadis, illa antara kufran bawahan. Itu kan yang Nabi menyatakan nanti ada pemimpin yang begini, begitu, begini, begitu. Ya, kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau kami ketemunya apakah boleh kita lawan? Jangan. Illa antara kufran bawahan. Jangan, kecuali kalau kalian lihat ada kekufuran yang nyata dari dia. Ya, bukankah berhukum dengan selain hukum Allah itu apakah terkandung juga di dalam hadis ini? Ila antara kufran bawahan. Lidzalika yaqtadi al-khuruj, al-khuruja, yang demikian itu maka mengharuskan mesti melawan al-khuruja alaih, melawan dia, pemberontaknya. Mahakamna alaihi wa bil kufr. Ya, yang kita tidak hukumi dia dengan kekufuran, lakin hadza wallazi ra'ainahu kufrun. Ya. Namun yang kita lihat adalah kekufuran. Huwa, dia ini kufur, musirru an la yakuna, dan dia terus-menerus. Huwa musirrun atau musirrun. Jadi hamzahnya ini bukan ini ya. Apa? Bukan an ya, tapi hamzahnya istifham. Ala yakuna hadza sababan, itu ala. Afwan ini, jangan musirru tapi musirrun. Hamzah itu bukan hamzah an, itu bukan di hamzah paket an nasbiyah, bukan. Bukan hamzah an yang di situ an nasibah, bukan. Tapi ala yakunu hadza sababan, bukankah yang seperti ini menjadi sebab lil khuruj alih, ya, menjadi sebab bolehnya memberontak kepada pemimpin tersebut. Sawa'un qulna innahu kafir wa fi qalbihi am lam nakun, sama saja apakah ya, kita katakan dia kafir ya di kalbunya atau tidak di, atau kita tidak nyatakan demikian. Maka Syekh bin Baz menjawab, zahiru kalami katsirin min ahli al-ilm, yang nampak dari kebanyakan ucapan kebanyakan para ulama, anna mithla hadza, bahwa kasus seperti ini idza kana fihi quwwatun wa qadiratun, ya, apabila ada kekuatan, ada kemampuan, audaulatun qadiratun, atau ada sebuah negeri yang negeri tersebut tastati antulzimahu, negeri yang lain ya mampu menekan ya, hakim di negeri tersebut. Misalkan antum mau apa namanya melihat negara Malaysia tidak berhukum dengan hukum Allah, antum melihat Indonesia ini berhukum dengan hukum Allah, misalkan berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini misalkan ada kekuatan atau ada negara lain Indonesia yang mampu menekan dia, menekan si Malaysia ini, ya, menekan negara Malaysia tersebut untuk berhukum dengan hukum Allah. Kalau mampu ya, ya. Wa antu qatilahu lahum, dzalika, maka boleh memerangi mereka atas perbuatan mereka tadi berhukum dengan hukum Allah. Hatta yaltazim bih, hatta yaltazima bihi, hingga negeri tersebut komitmen dengan hukum Allah. Ya. Baik. Jadi footnote itu kalimat ghairu wadih da wala ala sawab ma sabat. Hingga dia komitmen itu kalimat ghairu wadih. Suara Syekh bin Bas enggak jelas di sini. Kata Syekh Al-Fihri. Ini kan dari rekamannya. Mungkin yang beliau maksud adalah hingga dia komitmen ma asbatahu, apa yang ditetapkan gitu. Ya bihadza syai. Walau kana hunaka quwwatun qadiratun, seandainya ada kekuatan yang mampu tastati ya, ya, yang sanggup untuk ilzamahu, mengharuskan, mengilzam, mewajibkan ya, negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah tersebut bihadza syai, ya dengan hukum Allah, imma an taltazima bihadza syai, ya apakah dia mau komitmen negara tersebut dengan hukum Allah ini syariat, wa ila kalau tidak mau qatalnaka, kami akan perangi engkau. Zakar Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ijma ahli ilm, ijma ulama ala hada atas hal ini. Idza wujida daulatun, apabila didapati sebuah negeri, la tuhakimu syariah, yang tidak menjadikan syariat sebagai hukum, wala tamna'ul khamra, dan negeri tersebut tidak melarang peredaran miras, wala tamna'ul riba, tidak melarang praktek riba, malah dilindungi, aula tamna'ul kata, atau tidak melarang ini dan itu, tidak melarang perzinahan, tidak melarang kasusuak dan seterusnya lah, kata aula tamna'ul kata wa kata, atau tidak melarang ini dan itu, wajib ala daulatil islamiyah, maka wajib bagi negeri Islam yang ada yang di tempat yang lainnya, antul zimahu bihadza syai, untuk menekan dia, mengharuskan dia untuk berhukum dengan syariat, wa antuqatilahu, data kalau enggak ya, negeri tersebut ya diperangi, idza asarrat, jika dia terus-terusan demikian ya, tidak melarang riba, tidak melarang peredaran miras, wa abad, dan menolak nasihat, wallahu musta'an, Allah lah tempat memohon pertolongan. Tapi pekan depan berarti masih di seputar pembatal keempat ya. Ini mungkin pekan depan pembahasan terakhir ya. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illallah, astaghfirullah.